Susah, susah, susah, susah, susah, susah. sayangan, oh oh, mesra-mesraan, oh oh. Sama dia, sayangku kelepak-kelepak. aku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek sama dia. Oh cinta aku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek sama dia. Cinta, jangan suka main gelap-gelapan. Nenek

Aduh, misnya pacarku, agak

Terima kasih.